بسم الله الرحمن الرحيم. عند أخينا أبي الحسن السيداوي هالك ada orang mati meninggalkan zauj, suami, wa ibu. Tamam? Zauj wa wa ikhwa li ikhwah li saudara-saudara seibu banyak. Kemudian asyqa, saudara-saudara sekandung banyak. Hadi afan Abul Hasan. Nah, ya Allah, semampunya, getno. Ya Allah, zauj jawab berapa? Abu Ya'la. Tahu Abu Ya'la? Allah musta'an. Naga afan Abu Hamzah. Zauj wa wa ikhwali wa asyqa. Zauj tebas tengah. Kenapa? Dikarenakan tidak ada far'ul warid. Naam. Sepertiga. Kenapa sepertiga ya Pak Hamzah? Oh, seperenam. Kenapa kok seperenam? Dikarenakan ada jam'un dan ikhwah. Sejumlah saudara. Hah? Ikhwali Zauj setengah, sepernam. Ikhwali sepernam. Ikhwali ini, banyak loh ini orangnya. Yang keempat asyqa, saudara kandung, banyak. Nah, menyerah dia sampai sini. Zaid. Zauj setengah. Sepernam. Ikhwali Asyqa. Asyqa 2/3. Ikhwali Entek kan. Sudah habis kalau begini nih. Setengah. Tambah 1/6, tambah 2/3. Kluyen. Allah musta'an ya khana Zaid. Naga Muhammad. Zauj, suami dapat 1/2. Ibu, dapat 1/6. Saudari, saudara seibu. Mahjub. Saudara sekandung. Asobah. Allahumma musta'an. Ada kauluman? Tidak ada yang berpendapat demikian ya karena Muhammad illa anta. Allahumma musta'an. Iya. Wah, wah, wah, wah. Rupanya pakar-pakar faraidnya menghilang rupanya ini. Abu beda. Hah? Allah musta'an. Abu Bakar. Pinter dia, Masya Allah ini. Ahli waris dari ahli waris dari anda. Ahli faraid. Ahli ilmu waris dari Magelang. Ya Allah. Zauj, 1/2. Dapat 1/6. Baik, 1/6. Saudara-saudara seibu dapat berapa? Mahjub. Asyqa, saudara-saudara sekandung. Asofa. Sama kayak Muhammad. Abu Mu'ad. Ada di Farid dari Aceh. Masya Allah, jauh ya kok. Dari Aceh, Sabang lagi. Paling pucuk itu sudah itu. Ayan lagi akhada pemaat. Zawj dapat separuh. Suami dapat separuh. Nusrat. Al-Om sudus dapat perenam. Ibu dapat perenam. Ikhwali Om. Mahjub. Saudara sekandung, asyikah. Berdua. Allahu Akbar. Orang lanang dapat berdua. Tidak ada laki-laki dapat berdua illa zauj. Selebihnya perempuan kabeh dapat berdua itu. Allah musta'an. Ada Muhammad Sidawi. Ada ahli far'id dari Sidayu. Ada. Ini apa Muhammad? Ya apa kan? Mari kan? Kau luruh. Sarang-sarang. Ya Allah. Ente bisi ide yang ngomong. Hah? Bisi ono Amr yang ngomong. Hah? Bisi ono. Ya Allah, Ustaz. Hada Marjan. Masya Allah. Ala li faraid dari Blora. Endegi akhada Marjan. Zawj tengah. Masya Allah, mentafak alih. Hah? Om sepernam. Ikhwali Om. Mahjub. Asyika. Terus kandung. Tak tahu. Allah nusta'an. Terpelanting di sini rupanya. Ada Abu Dhaqiyah. Ada ahli faraid dari Lamongan. Ada. Ah, langsung menyerah dari awal. Allah nusta'an. Ada Abu Sulaiman. Ahli faraid dari Bengkulu. Ini Abu Sulaiman. Suami dapat tengah. Ibu dapat perenam. Ikhwali Om sepertiga. Ah, kok mahcub? Kenapa kok mahcub? Karena zauj. Enggak, suami itu tidak bisa menghapuskan siapa-siapa. Dapat jatah sudah diem. Suami itu, saya istri, saya berkata diam, sudah. Tidak bisa mengganggu orang lain. Hah? Allah nusta'an. Nama ikhwan. Jawaban ahli waris. Ahli waris lagi. Ahli faraid dari Bengkulu mendekati. Asyqa tidak dapat apa-apa. Alasannya dikarenakan sudah habis hartanya. Paham ya? Zauj. Suami dapat berdua, dikarenakan tidak ada farul waris. Al-um, ibu, dapat berenam, dikarenakan wujudul ikhwah, adanya banyak saudara. Ikhwali um, saudara, saudara seibu, mendapatkan khulus bisawiyah. Sepertiga, rata. Sama mereka itu ialah jalalah dalam Al-Quran. Farduhum hadha, inilah jatahnya mereka sepertiga. Tidak ada yang menghapuskan mereka. Tidak ada anak, tidak ada jad atau enggak ada ab atau jid. Paham? Kemudian asyqa nangis. Saudara kandungnya, "Loh, kenapa kok nangis? Selesai habis hartanya separuh. Tambah seperenam, tambah sepertiga, berapa? Satu." Kata ikhwan, sepertiga dengan seperenam itu separuh. Separuh tambah separuh, jangkep habis harta bendanya. Enggak ada lagi sisanya. Saudara kandungnya nangis. Masa saya saudara kandung? Enggak dapat. Saudara seibu dapat. Wah, wah, wah, wah. Enggak ada wah, wah lagi. Demikian ketentuan syariat dalam menentukan al-faraid. Ini disebut dengan masalah apa ya, akan aziz? Ini masalah disebut dengan apa ini dalam ilmu waris. Allah musta'an. Disebut dengan apa ya khana mujib? Maka terus Allah musta'an. Jundi, zakat Malik. Hah? Loh kan, gerambang lagi. Tidak nyambung. Allah Ustaz, ya akhara jindi, jindi. Terlalu berat dia. Ah, haula wala quwata illa billah. Abu Labibah. Hah? Dari mana Abu Labibah? Oh, dari mana? Namanya apa Abu Labibah? Hah? Mariot. Enggak ngerti-ngerti Mariot, Mariot. Allah musta'an. Abu Luqman, namanya apa ini? Namanya apa itu? Akhun Mubarak, yang enggak kayak gini surah Akhun Mubarak itu. Ada Hamdalah. Namanya apa Hamdalah? Abu Musa. Ah, Abu Usama. Allah musta'an. Ayo lagi akhara Abdul Rahman. Hah? Yamiyah. Mustarikah. Hajariyah. Mimbariyah. Fas. Umariyah. Naam. Himariyah. Naam. Dikatakan sebagai Umariyah nisbah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebab beliau orang pertama yang menetapkan qada seperti itu. Kalau beliau awalnya kayak tadi itu, suami separuh, ibu seperenam, ikhwah li'um sepertiga, asyqa' nangis. Tahun berikutnya saudara kandungnya melakukan banding, nggak bisa wa ya'mil mu'minin, kami itu saudara kandung, dia seterusnya ibu, kami itu nyambung kedua orang, ayah dan ibu, dia nyambung ke satu arah, ibu saja. Saya kan lebih kuat daripada dia, bagaimana kok kemudian apa namanya mereka dapat, saya nggak dapat. Anggaplah, anggap. Apa ya? Mereka mengatakan, anggaplah bahwa kita itu hajar, batu yang dilemparkan di laut. Nah, begitu. Ibunya kita sama. Paman, kenapa kita nggak dapat, mereka dapat? Akhirnya Umar mengatakan, yaudah kalau begitu. Akhirnya pada tahun yang terakhir ini diputuskan sama Umar di tasyrik, musyarikah. Sehingga yang sepertiga itu dibagi rata antara asyikha, saudara kandung, dan ikhwalikum, saudara ibu. Lakin hadal akhir, awul marjuh, bertentangan dengan nasul ayah. Wassawab, yang benar yang pertama tadi. Asyikha nangis. Sehingga dinisbatkan kepada Umar, Umariyah. Dikatakan sebagai mimbariyah, nisbah kepada mimbar. Sebab Umar menyampaikan di mimbar. Dikatakan sebagai hajariyah, dari kata-kata hajar tadi itu. Dikatakan sebagai yamiyah, yam, laut. Dari kata-kata mereka, lemparkan ke laut. Batu yang dilemparkan ke laut. Dan juga sempat mereka mengatakan, hab anna abana himar. Anggaplah, bapak itu himar. Kayak gitu. Paham? Sehingga disebut dengan himariyah. Begitu. Di komentar sama sebagian para ulama, kalau bapak mereka himar, ibu mereka atan. Atan ya, himar betina. Kalau bapak mereka batu, ibunya kerikil. Ada sih misalnya. Ya, ini untuk apa namanya menyatakan ada qaul marjuh. Allah musta'an. Namanya musyarikah ya. Masya Allah. Man hafidha falyaqra. Qara'tum? Masya Allah, qara'tum jami'an, tayyib, laban. Kita nakra ya, ikhwan. Tapi kita belum dibaca sama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Masya Allah. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Masya Allah. Liqaulillahi ta'ala, dikarenakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam, maka ilmuilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah untuk dosa-dosamu. Ini tamamul ayat, lengkapnya ayat. Fa bada'a bil 'ilm. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Dari kalimat apa itu? Dari kalimat fa'lam. Ilmuilah, ketahuilah. Baru kemudian menyebutkan ucapan al-qaul. Apa itu? Ucapan la ilaha illallah. Kemudian menyebutkan amalan dari sempurnanya ayat. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah untuk dosa-dosa kamu. Istighfar bisa amalan, bisa ucapan pula. Menunjukkan ikhwana fillah azakumullah, ilmu itu lebih dahulu daripada ucapan dan amalan. Sehingga ikhwana fillah azakumullah, semua ucapan, semua amalan, ketika berucap, ketika bertindak, ketika memiliki prinsip, berprinsip, ketika berakidah, ketika berakhlak, ketika bermuamalah, itu semuanya harus dibangun di atas dasar ilmu. Paham? Harus dibangun di atas dasar ilmu. Sehingga dalam berucap, ala ilm, di atas ilmu. Ketika berbuat, ala ilm, di atas ilmu. Ketika beriktikad, berkeyakinan, ala ilm, di atas ilmu. Ketika bermuamalah, berhubungan sosial dengan masyarakat, ala ilm, di atas ilmu. Ketika berakhlak, ala ilm, di atas ilmu. Ketika berdakwah, juga demikian, ala ilm, ala basirah, di atas bimbingan, di atas ilmu. Hakata ikhwan. Ini ikhwan abidin azakumullah, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Semua amalan mereka ikhwan fillah azakumullah mabniyun ala ilm, dibangun di atas ilmu, ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an was sunnah. Demikian pula para tabi'in, atba'u tabi'in, mereka semuanya menyampaikan, menyerukan supaya ilmu dan amal ini, supaya ucapan dan amal itu senantiasa dibangun di atas ilmu. Naam ya ikhwan. Masyaallah. Dan ikhwan fillah azakumullah, mizah min mumayyizati da'wati salafiyah. Satu keistimewaan dari keistimewaan dakwah salafiyah ahlus sunnah atba'ur rusul, pengikutnya para rasul dari kalangan para sahabat wa tabi'in dan yang sejalan dengan mereka sampai hari ini. Mereka ini ikhwan fillah azakumullah mengedepankan yang namanya ilmu daripada yang lainnya. Tamam, ahlus sunnah ialah para ulama, orang-orang yang alim. Mereka ialah tullabul ilm, talabatul ilm, para pencari ilmu. Mereka adalah orang-orang yang haus ilmu. Sehingga dakwah mereka dibangun di atas dasar ilmu. Basirah, bimbingan, petunjuknya Rasulullah SAW. Sehingga tidak semata-mata hamas, semangat belaka, semangat semu tanpa ilmu. Tidak dibangun di atas al-jahl, kebodohan. Tetapi betul-betul dibangun di atas dasar ilmu. Ketika mereka menyampaikan suatu perkara, ada dasarnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Dalam semua bab, dalam semua bidang, dalam semua ucapan, dalam semua amalan, dalam dakwah mereka, itu didasari dengan ilmu syar'i, Alkitab was sunnah. Nama ikhwan, dikarenakan memang orang-orangnya pun juga demikian, para thullabul ilm, para pencari ilmu. Masya Allah. Dan ini pula ikhwan fillah azakumullah, yang dinasihatkan oleh para ulama kita dulu sampai sekarang, menasihatkan kepada kaum muslimin supaya mereka memiliki semangat iqbal alal ilm, semangat mencapai, menggali, mencari, mengkaji ilmu yang syar'i ini. Masya Allah, sehingga dakwah mereka dakwah yang qawiyah, dakwah yang sangat kuat argumentasinya, sangat kuat hujjahnya. Tamam, bisa mematahkan syubhat, penyimpangan-penyimpangan berpikir, penyimpangan-penyimpangan keyakinan, penyimpangan-penyimpangan ibadah yang terjadi di tengah-tengah umat. Mereka bisa meluruskannya, membantahnya dengan kemantapan ilmu yang ada pada mereka. Tamam? Dan ini khonafitina azakumullah dibuktikan dalam mereka. Karya-karya ilmu dalam semua bidang ilmu itu semuanya dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dari salafun salih, dari kalangan para sahabat, wa tabi'in wa tabi'ihim, kutubul ahadith, buku-buku hadith, dari mereka sumbernya. Kutubul tafsir, buku-buku tafsir, dari mereka sumbernya. Kutubul fiqh, buku-buku masalah fiqh, dari mereka sumbernya. Kutubul nahu, buku-buku masalah nahu, dari mereka sumbernya. Kutubul adab, wal asy'ar, wal abiyat, dari mereka sumbernya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, semua pihak, semua kelompok yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, semua ilmu mereka itu diambil dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ada pada Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin, dan bahkan lebih bagus, lebih lengkap, lebih indah lagi. Itu kalau memang mereka punya ilmu yang selain salafiyin. Masya Allah. Adapun dakwah-dakwah yang lainnya, jamaat, kelompok-kelompok, sekte-sekte yang lainnya, selain pengikutnya para rasul dari kalangan para sahabat tadi dan yang setelah dengan mereka sampai sekarang ini dan sampai yaumul qiyamah nanti, maka dakwah mereka ikhwan fillah azakumullah ada yang dibangun di atas dasar semangat belaka, hamasah, hamasah diniyah, semangat belaka dengan tanpa ilmu. Akibatnya ikhwan fillah azakumullah, semangat, dorongan semangat semata-mata dengan tanpa dasar ilmu menyebabkan mereka terperosok, terjatuh dalam sekian lumpur-lumpur yang menyesatkan. Paham? Dakwah dalam bentuk pengeboman, bom sana, bom sini, tembak sana, tembak sini, sikat sana, sikat sini, hancurkan ini, hancurkan itu. Itu semua adalah dakwah yang dibangun di atas dasar hamasah, semangat belaka dengan tanpa ilmu. Paham? Maka sistem dakwahnya jamaatul jihad, hamasah belaka. Semangat belaka dengan tanpa ilmu. Wahagadha dakwah yang dilakukan oleh jamaah kompor wa selimut firqatul tablir, itu juga didasari atas hamasah diniyah bila ilm, semangat keagamaan semata dengan tanpa ilmu, namun didasari oleh kejahilan, oleh kebodohan mereka tentang agama ini. Akhirnya mereka ikhwan fillah azakumullah banyak melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari syariat, menyimpang dari Islam. Mereka banyak terjatuh dalam perkara kesyirikan billah. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dalam dakwahnya. Khuruj, keluar 3 hari. Lebih zen lagi, 40 hari. Lebih mantap lagi, 3 bulan. I, P, B, kata mereka. Ini lebih mulia daripada berangkat haji ke Mekah, kata mereka. Apa itu? bukan IMB lo ya, bukan, jangan salah paham. IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Kalau mereka bisa keliling ke tempat-tempat ini, ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh, selama 3 bulan, kemudian pulang dari sana, khalas, dia telah mencapai tingkatan yang tinggi dalam firqah beling satu ini. Hah? Kiainya sudah ini. Ini lebih mulia daripada haji, kata mereka. Allahul musta'an. Tadikhan Nabi Tina Azzaikumullah, sekian banyak kebodohan-kebodohan mereka terjadi di kancah dakwah yang mereka lakukan. Sebab dakwah mereka, ikhwan fillah tina azakumullah, tidak dibangun di atas dasar ilmu yang syar'i, namun dibangun di atas dasar hamasah diniyah, semangat keagamaan belaka, dibangun di atas dasar al-jahl, kebodohan dengan tanpa ilmu. Allahul musta'an. Ada pula, ikhwan fillah tina azakumullah, sebagian jamaat, kelompok-kelompok sembalan kaum muslimin, membangun dakwahnya di atas hawa nafsunya, al-hawa, wattiba'ul mutasyabihat, mengikuti ayat-ayat yang belum jelas, yang rancu, dalam rangka untuk menyebarkan dakwahnya. Mereka ini, ikhwan fillah tina azakumullah, yang kemudian banyak memunculkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan umat. Muncul pemikiran takfir, mengkafirkan pemerintah muslim. Muncul pemikiran takfir, mengkafirkan yang bukan golongannya. Muncul lagi pemikiran-pemikiran yang lainnya, dikarenakan hawa nafsu yang ada pada mereka. Tamam? Dan ini semuanya, ikhwan fillah tina azakumullah, kembali pada satu perkara, yaitu dakwah mereka tidak dibangun di atas al-ilm, masalah ilm. Ini pula, ikhwan fillah tina azakumullah, yang mengakibatkan sesatnya orang-orang Nasara, orang Kristen, di mana mereka semangat beribadah, semangat menghamba, rohbaniyah, kependetaan, dan yang semisalnya, dengan tanpa ilmu syar'i dari mereka. Sehingga mereka pun dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ad-dallun, orang-orang yang sesat. Namanya itu Nasara, dan itu yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, aslu kufri Nasara al-amal bil ilm. Asal muasal kekufurannya orang-orang Nasara ialah mereka beramal dengan tanpa ilmu. Allahul musta'an. Hakada ikhwan. Maka di sini, ikhwan fillah tina azakumullah, bab ini menyemangati kita supaya kita senantiasa lebih bersemangat belajar agama, lebih semangat untuk berilmu, supaya ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, i'tiqad keimanan kita, ibadah kita, muamalah akhlak kita, dan semua kita itu dibangun di atas ilm, di atas basirah, di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Qala rahimahullahu ta'ala, وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. Dan sesungguhnya para ulama, mereka ialah pewaris para nabi. Ulama apa ini ya ikhwan, yang dikatakan sebagai pewaris para nabi? Ulama apa ini? Apakah mereka itu ulama sains? Apakah mereka itu ulama ilmu alam? Apakah mereka itu ulama ilmu sosial? Apakah mereka itu ulama ilmu medis? Apakah mereka itu ulama ilmu-ilmu keduniaan yang lainnya? Atau ulama apa mereka ini? Ulama apa ya, ikhwan? Hah? Ulama apa ini? Ulama syariah. Ulama orang-orang yang mumpuni, yang dalam keilmuannya tentang agama ini. Duh, kok bisa begitu, Mas? Masa mengkhususkan orang-orang yang pandai agama saja yang dikatakan sebagai ulama? Yang kita inginkan di sini ialah ulama pewaris Nabi. Bukan semata-mata orang yang dijuluki pakar, alim. Tapi ulama pewaris Nabi. Siapa mereka itu? Ulama syariat. Mereka itu ialah ulama syariat. Yang mengerti tentang agama ini. Yang mendalami. Yang mumpuni keilmuannya. Tentang sunnahnya Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Kenapa dikhususkan hanya ulama syariah, ulama sunnah? Dikarenakan mereka itu pewaris para nabi. Sementara para nabi tidak mewariskan ilmu sains, tidak mewariskan ilmu biologi, tidak mewariskan ilmu geografi, tidak mewariskan ilmu matematika, atau yang semisalnya. Tetapi para anbiya, para nabi dan para rasul, itu mewariskan ilmu tentang wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Mewariskan ilmu tentang ayat-ayat Quran dan hadis-hadis mereka yang mulia. Mewariskan ilmu din. Ilmu din. Ilmu agama. Sebagaimana yang disebutkan setelah ini. Beliau mengatakan setelah itu, warrathul ilma. Warrathul ilma, mereka para nabi, mereka mewariskan ilmu, ya ikhwan. Tamam? Riwayatnya dengan lafaz apa namanya? Walam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para anbiya, para rasul tidak mewariskan dinar atau dirham. Wa innama warrathul ilm, mereka hanya mewariskan ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu syariah, ilmu din, ilmu agama, ilmu tentang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ilmu tentang Al-Qur'an, Al-Hadis dan penjelasan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Masyaallah. Dan ini ikhwan fillah azakumullah merupakan fadilatun azimah lil ulama. Keutamaan yang sangat agung, yang sangat besar bagi para ulama, dikarenakan mereka ialah pewaris para nabi, menunjukkan bahwasanya para ulama itu orang-orang yang sangat dekat dengan para nabi. Kata ikhwan, yang namanya ahli waris bukan orang jauh. Kalau ada orang mati, halik, ada orang mati meninggalkan fulan wa fulan wa fulan wa fulan, mereka-mereka yang disebutkan namanya ini tadi, fulan dan fulan dan fulan dan fulan, itu kerabat terdekat sang mayit tadi, sehingga menjadi ahli warisnya. Tidak mungkin ahli waris orang tadi itu yang tinggal jauh di luar kota sana. Enggak, orang yang sangat dekat dengan sang mayit tadi, sehingga dikatakan sebagai ahli waris. Maka demikian pula para ulama, mereka dikatakan sebagai pewaris para nabi, ahli warisnya para nabi, dikarenakan mereka itu sangat dekat dengan para anbiya. Wahada fadlun azim, ini keutamaan yang sangat besar, yang sangat agung bagi para ulama. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man akhadahu, maka barang siapa yang mengambil ilmu ini, ilmu agama ini, yang mempelajarinya, yang mengkajinya, akhadha bihadzin wafir, maka dia berarti telah mengambil bagian yang sempurna dari warisan para nabi tadi. Masya Allah. Warisannya ini, ikhwan nabi tina azakumullah, tidak perlu rebutan untuk mendapatkannya. Beda dengan warisan-warisannya orang-orang selain para anbiya wa rusul yang mewariskan harta benda, rebutan, dibagi, ada yang dapat seperdua, ada yang sepertiga, ada yang seperenam, ada yang gugur, ada yang nangis, ada yang ngamuk, ada yang asobah, dapat sisa, ila akhirih, di dunia, rebutan. Tetapi kalau warisannya para nabi, warisannya para rasul, itu bisa diambil, bisa dicapai oleh siapa saja yang ingin mengambilnya. Dan itu diserahkan kepada masing-masing kita. Kalau kita kepingin mendapatkan warisannya para nabi, ya semangat untuk menggali agama ini. Semangat untuk mengkaji, mengilmui, dan mengamalkan agama ini. Semakin dia dalam mengkajinya, semakin luas dalam mempelajarinya, semakin semangat dalam mengamalkannya, maka semakin sempurnalah jatah warisan dia. Dan kalau dia sudah mendapatkan jatah warisan para nabi tadi itu, mendapatkan ilmu, tidak bisa diutik-utik sama yang lainnya, tidak bisa diungkit-ungkit sama yang lainnya, tidak bisa dirampok sama yang lainnya, tidak bisa diganggu sama yang lainnya. Ha kata ya Allah. Masya Allah. Faman akhadahu akhadha bihadlin wa'athir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka berarti dia telah mengambil jatah warisan yang banyak, jatah warisan yang sempurna. Maka tentunya khana bintina azakumullah, kalau orang itu semangat untuk mendapatkan warisan bapaknya, atau warisan mbahnya, atau warisan ibunya, atau yang lainnya, semangat dapat, rela berkorban, rela mati, rela kelahi, rela kepengadilan ila akhirih, semangat seperti itu. Maka tentunya khana bintina azakumullah, dia tentunya harus lebih semangat lagi untuk merebut, mendapatkan warisannya para anbiya wal mursalin. Sebab ilmu itu jauh lebih berharga, jauh lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Akhirnya, nah, akhirnya, ini berarti semangat untuk belajar ilmu agama supaya mendapatkan warisan yang lebih banyak lagi dari warisannya para anbiya wal mursalin. Ha kata ya. Namun ikhwan fillah jazakumullah, kenyataannya di kalangan kaum muslimin enggak demikian kebanyakan mereka. Mereka ternyata lebih senang dengan warisannya mbok-mboknya. Lebih senang dengan warisan bapak-bapaknya, moyang-moyangnya, mbah-mbahnya. Atau semisalnya. Lebih senang ini rupanya mereka ya, Pak. Padahal yang namanya dunia zail, akan binasa. Dunia itu fana, akan hancur. Berapa nilai warisan bapak kamu itu berapa? Hah? Sak kaya-kayanya bapakmu, hah? Mbahmu, itu sedikit nilainya, dunia itu sedikit. Gak ada apa-apanya. Sebentar aja, udah habis. Hah? Walaupun mungkin saking banyaknya kamu dapat jatah warisan yang bisa dimakan 10 turunan, itu kamu hanya bisa menikmati sebagiannya saja. Kamu mampus, ya sudah. Kamu tidak akan bisa lagi menikmati harta tadi. Gantian. Sekarang harta tadi itu yang jadi rebutan anak-anak kamu. Rebutan kerabatmu. Wah, karena ada harta benda ya, ikhwan. Allahul musta'an. Padahal ikhwan fillah jazakumullah, warisannya para anbiya wal mursalin adalah warisan yang mulia, warisan yang agung, yang justru dengan warisan ini seseorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu menjadi orang yang mulia, orang yang agung, orang yang terhormat di kalangan masyarakatnya. Terhormat bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak keutamaan, dengan sekian banyak jaminan. Masyaallah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Maka ikhwan fillah jazakumullah, tentunya kita harus berupaya semaksimal mungkin, berupaya dengan sungguh-sungguh untuk saling berebut merebutkan warisan para anbiya wal mursalin ini tadi. Seharusnya kita punya semangat yang tinggi, yang kalau seandainya diadakan sayembara untuk mendapatkan warisan para anbiya wal mursalin ini tadi, semangat kita untuk mendapatkannya. Rela berkorban, berusaha, berjuang dengan sabar, dengan telaten, dengan ulet untuk mendapatkan satu itu. Masya Allah. Hadza ikhwan wirasatul anbiya al-ilm. Warisannya para nabi dan para rasul yaitu warisan ilmu. Biarkan mereka-mereka kelahi sendiri, ribut sendiri, urusan warisan bapak mereka, urusan warisan ibunya mereka, atau urusan warisan mbahnya mereka. Dan kamu harus lebih serius untuk mendapatkan warisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga kamu terus berupaya supaya bisa menjadi ahli warisnya langsung, tidak semata-mata mendapatkan jatah sedikit. Itu namanya asobah ma'al ghair, sedikit lah, tetapi kamu terus berusaha sehingga menjadi ahli warisnya langsung, yaitu menjadi para ulama, menjadi para masyayikh, menjadi marajiul ummah, rujukan-rujukan umat. Wa kata ya Allahumma qala rahimahullahu ta'ala wa man salaka tariqan, dan barang siapa yang menempuh suatu jalan, yatlubu bihi ilma, di mana dia mencari dengan upaya tadi ilmu, dia mencari ilmu dengan upaya tadi, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga. Masya Allah. Ini fadilah rihlah ilmiah. Keutamaan rihlah pepergian dari rumah menuju ke tempat-tempat ilmu dalam rangka untuk mencari ilmu. Bukan di sini ikhwan, man salaka tariqan. Barang siapa yang menempuh suatu jalan. Ini jalan mengandung dua makna. Jalan yang maknawi dan jalan yang hissi. Jalan yang hissi yang jelas-jelas ya jalan. Artinya kamu menempuh perjalanan dari rumah kamu menuju ke tempat-tempat ilmu, menuju ke majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu, baik dengan jalan kaki atau naik kendaraan atau semisalnya, dalam rangka untuk mencari ilmu. Apa? Dari Sabang datang ke majelis ilmu untuk mencari ilmu. Itu namanya salaka tariqan, menempuh jalan. Dari Merauke menempuh jalan untuk mencari ilmu. Itu yang paling jauh, ujung ke ujung. Nah, kemudian dipahami, oh berarti yang dekat enggak dapat. Lah, dapat. Hah? Yang penting dia salaka tariqan, menempuh jalan, betul-betul dia mendatangi tempat-tempat ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu, mendatangi marakizul ilm, markas-markas ilmu, min marakiz ahli sunnati wal jamaah. Salaka tariqan. Itu namanya tariqun hissi. Paham ya? Nafu. Rumahnya dia di pasar sana. Misalkan begitu. Ada pengajian di sini. Dia datang dari pasar, jalan kaki, atau naik beca, sepeda pancal, sepeda motor, atau semisalnya, ke tempat ilmu. Dalam rangka untuk mencari ilmu. Salaka tariqan. Termasuk upaya untuk menempuh jalan mencari ilmu. Paham? Ini tariqun hissi. Tariqun ma'nawi. Maknanya ialah semua upaya, segala cara untuk mendapatkan ilmu dalam bentuk menghafalkan ilmu, menulis ilmu, murojaah ilmu, mendengarkan ilmu, tamam? Dan semua perkara-perkara yang dengan itu dia bisa menghasilkan ilmu, itu juga termasuk salaka tariqan. Dia telah menempuh jalan untuk mencari ilmu. Paham ya? Hadza huwa. Sehingga dia mendengarkan ceramah-ceramah, didengarkan sama dia. dengan serius, dengan baik untuk tafaqquh fiddin, memahami agamanya. Salaka tariqan. Dia menulis di rumahnya, ditulis ilmu tadi itu. Dalam bukunya, keterangan-keterangan yang dia dapat, ditulis. Salaka tariqan. Dia membaca ilmu, membaca kitabnya para ulama untuk istifadah, mengambil faedah dari buku-buku tadi. Salaka tariqan. Dia menghafalkan ilmu, menghafalkan ayat atau hadis atau keterangan para ulama atau kaidah ilmiah sahihah atau yang semisalnya. Salaka tariqan. Tamam? Wah, kata. Dia murojaah. Salaka tariqan. Itu semua ikhwan fillah jazakumullah, segala upaya, segala cara untuk menempuh jalan, untuk menempuh, untuk mendapatkan ilmu, itu salaka tariqan. Berarti dia dalam menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu. Saya mencakup tariqun hissi dan tariqun ma'nawi. Yang penting tujuannya untuk mendapatkan ilmu syar'i. Masya Allah. Pahalanya apa ya ikhwan? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surga. Ada tashil, ada tashil duniawi, ada tashil ukhrawi. Kemudahan ini, ada kemudahan di dunia, ada pula kemudahan di akhirat. Kemudahan di dunia, di antaranya ialah Allah mudahkan bagi dia untuk mendapatkan ilmu yang hendak dia capai, yang hendak dia raih. Diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Dan tentunya ikhwan fillah jazakumullah, ini bagi mereka yang semangat, yang betul-betul semangat juang yang tinggi, sungguh-sungguh serius, sabar, ulet untuk belajar. Akan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang hendak dia capai. Kemudahan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, memberikan taufik, memberikan hidayah kepada dia untuk mengamalkan ilmunya. Untuk mengamalkan ilmunya. Itu kalau dia mencari ilmu ya ikhwan, lillahi ta'ala. Mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tadi. Kemudahan yang lainnya di dunia maksiat, Allah tabaraka wa taala akan membuka untuk dia pintu ilmu-ilmu yang lainnya yang sebelumnya belum pernah terbetik di kepala dia. Tamam? Allah akan anugerahkan untuk dia miftahul ulum, kunci perbendaharaan ilmu-ilmu yang lainnya. Dia belajar ilmu ini, dipelajari, terus dipelajari. Ternyata semakin dipelajari, semakin terbuka jalan yang lainnya, pintu yang lainnya, pintu yang lainnya, terus begitu. Sehingga semakin jauh, semakin luas, semakin berkembang, semakin banyak ilmu yang dia dapatkan. Yang sebelumnya mungkin belum terpetik dalam benaknya dia. Paham? Tahunya dia yang namanya nahwu, isim, fi'il, dan huruf. Perlu dipelajari, ternyata ada pembagian yang lainnya. Terus, terus, ternyata sekian banyak dan luasnya ilmu nahwu tadi. Sangat begitu. Masalah mustalah. Dia ngerti ada yang sahih. Hah? Wa'if, hasan, tahu dia. Dia pelajari dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ternyata dibuka lagi ilmu yang lainnya. Sahih, ada pembahasannya. Hasan, ada pembahasannya. Baif juga demikian. Oh ternyata ada pembahasan ilmu-ilmu yang lainnya. Terus demikian terus berkembang. Ternyata luas ilmu yang dia dapatkan. Belum lagi kalau dia mempraktekan nahwu tadi. Belum tadi kalau dia mempraktekan mustalah tadi. Belum lagi kalau dia mempelajari fiqh Islam sesuai dengan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kalau dia mempelajari aqidah Islamiyah yang sahihah. Wah gada. Terus terbuka, yang sebelumnya tidak terbetik di kepala Anda. Ternyata dengan Anda mencari ilmu, dengan semangat belajar, dimudahkan dan dibukakan oleh Allah Taala kunci pintu-pintu yang lainnya. Hadza tashil dunyawi, kemudahan di dunia ini. Adapun kemudahan di akhirat nanti ialah kemudahan untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeberangi jembatan sirat yang dibentangkan di antara dua neraka jahannam yang ujungnya ialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahibul ilm, orang yang belajar ilmu agama dengan ikhlas, diamalkan dengan sungguhnya, itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeberangi sirat tadi, jembatan tadi yang dibentangkan di atas dua neraka jahannam yang ujungnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana jembatan ini disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pisau, wa mazallah, membuat orang tergelincir dalam keadaan dia di atas neraka jahannam, dalam keadaan pula jahannam ada galah-galah yang menyambar orang di atasnya, dalam keadaan pula semua orang pasti dan pasti akan melewatinya. Dan ketika itu ikhwan fillah azakumullah, seluruh para anbiya wal mursalin, mereka semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan orang yang di atas jembatan tadi. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Keadaan yang sangat mengerikan ya ikhwan. Ada yang melewatinya seperti kilat, ada yang melewatinya seperti kuda jantan yang kencang larinya, ada yang melewatinya seperti orang yang berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang merangkak, ada pula yang jatuh. Sangat mengerikan ya ikhwan. Dan sahibul ilm, orang yang memiliki ilmu yang dulunya di dunia dia menempuh sekian banyak rintangan, gangguan, cobaan dengan kesabaran, kesungguh-sungguhan, keuletan, itu nanti insyaallah taala akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeberangi sirat tadi sampai menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama kita, al-ilm ialah aqrabut turuq al-musilah ila al-jannah. Al-ilm huwa aqrabut turuq al-musilah ila al-jannah. Ilmu itu ya ikhwan ialah jalan pintas yang terdekat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala fil ilm, dengan yang namanya ilmu. Di hadis hadis, dengan hadis ini riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Hadza ikhwan, keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang rihlah ilmiah. Maka dari sini ikhwan fillah azakumullah, dinasihatkan untuk kita semuanya untuk as-sabr, sabar dalam belajar agama. Tamam, jangan mudah putus asa, jangan mudah loyo. Hah? Terus sabar, pandang mundur, sabat, teguh, ulet, sungguh-sungguh, yang rajin, insyaallah taala akan diberi kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mendapatkan ilmu yang dicari, mendapatkan ilmu yang ingin dicapai. Dan ingat, pahala dari Allah tabaraka wa taala dan juga yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu ada bagi para thullabul ilm, bagi para pencari ilmu, bagi orang-orang yang rihlah ilmiah dalam rangka untuk mencari ilmu. Maka fasbiru, kamu sabar dalam belajar, sabat, yang teguh, yang ulet, yang sungguh-sungguh, yang rajin dalam belajar, supaya mendapatkan sekian banyak fadilah, sekian banyak keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa taala dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingat, ini semuanya ikhwan didapatkan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh. Ada pun orang yang berleha-leha, enggak ada kesungguhannya sama sekali. Walaupun dia itu sampai puluhan tahun, sampai jenggotnya putih kabeh, anake rongkolo, ya bodoh, tetap bodoh, enggak bisa apa-apa. Dikarenakan tidak ada kesungguh-sungguhan. Paham? Nah, ikhwan. Demikian pula orang yang niatan ilmunya, niat belajar ilmunya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwan, ilmu yang seperti ini bala'un 'alaih, akan menjadi bala untuk dia. Paham? Sehingga keutamaan tadi itu untuk orang-orang yang belajar ilmu agama dalam rangka ikhlas karena Allah, memahami agamanya dengan baik. Memahami agamanya dengan baik untuk beribadah kepada Allah dengan ilmu. Adapun orang yang niatnya untuk li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk dianggap tenar di kalangan masyarakatnya, Pak Yai, Pak Ustadz, 1 juta umat, 1000 umat, dai tenar, dai kondang, dan misalnya, maka dia senang dengan gelar LC-nya atau gelar MA-nya, apalagi MAG. MAG itu lulusan Indonesia ya, Pak. Bahkan keagamaan, sekolah dengan Dewi. Tamam? Dengan Dewi ya. Nah, atau dengan dokternya, atau dengan kiai hajinya, atau dengan BA-nya, toko layam, atau insinyurnya, atau DRS-nya, di rumah saja. Ada sih misalnya, ini ciri-ciri orang-orang yang mencari ilmu agama hanya dalam rangka untuk ketenaran atau dalam rangka untuk dunia. La haula wala quwata illa billah. Mencari ilmu agama dalam rangka untuk dunia. Hah? Dia rela untuk menghancurkan ilmunya. Dia rela menghancurkan dakwahnya. Dia rela untuk menghancurkan pesantrennya bahkan dalam rangka untuk yang namanya dunia. Pak Yai model seperti ini, khonafitina azakumullah. Di mata dia itu semuanya ijo dengan yang namanya dunia. Di mata dia, di benaknya dia, real Saudi, rupiah Indonesia atau dolar Amerika. Otaknya duit dunia terus. Ini ciri-ciri kiai yang betul-betul memang kepingin dunia, bukan dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala. Hah? Kalau kiainya sekeranjingan dunia ya ikhwan, dia rela. Rela dia ribut dengan muridnya. Dikarenakan muridnya itu tidak bisa membayar SPP-nya. Ribut dia dengan muridnya. Tidak bisa bayar SPP, ribut dia. SPP-nya dia atau SPP anaknya murid dia. Ribut dia. Rela itu. Rela pula dia menanggalkan rasa malunya sebagai seorang dai, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang kiai. Rela dia untuk ribut dengan muridnya urusan SPP. Dalam keadaan muridnya tadi tidak mampu. Dia tahu dia tidak mampu. Orang yang melarat, orang yang miskin, dalam rangka untuk belajar, datang ke pesantrennya, ingin belajar sunnah, ingin belajar salaf, menaruh anaknya di pondoknya dia, dalam rangka belajar sunnah, belajar salaf, tidak mampu. Ya Allah, utang dulu. Ternyata ketika orang ini belum bisa bayar penuh, masih nunggak utangnya sekian ratus ribu, rela ditagih sampai di pasar. Bayangno, sama Pak Yai-nya langsung. La haula wala quwata illa billah. Rela pula kemudian dia ribut sama muridnya tadi, eyel-eyelan, marah-marahan. Urusannya apa ya, Pak? Urusan yang namanya dunia. Dalam keadaan sudah gendut perutnya itu. Sudah gendut perutnya itu. Sudah mewah kendaraannya itu. Sudah mentereng pesantrennya itu. Sudah banyak santrinya itu. Sudah banyak tambaknya itu. Luar biasa. Tetapi uang yang cuma jumlahnya ratusan ribu rupiah, rela dia pertahankan. Rela dia sampai. Tidak seperti itu, ikhwan fillah azakumullah. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan muridnya loh, kepengen belajar. Ya, kepengen belajar, enggak mampu. Enggak mampu. Ya umurnya utang, tanggung jawab dia. Enggak mampu, tetap ditagih ya. La haula wala quwata illa billah. Ya Ustaz, maksud kayak gitu dakwahmu iki lho. Apa enggak malu kamu dengan perut yang gendut seperti itu? Apa kamu enggak malu? La haula wala quwata illa billah. Seharusnya kamu itu merasa terpanggil untuk membiayai sekian banyak orang yang enggak mampu untuk belajar. Ya Allah, gratis di kalau saya enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Niatannya ialah dalam rangka supaya orang-orang kaum muslimin itu bisa mempelajari agama dengan baik, bukan urusan duit. Apalagi di pasar nagihnya. Enggak etis itu Pak Ustaz. Pak Yai opo kayak gini nih. Enggak etis Pak Ustaz, nagih orang seperti itu yang enggak mampu di depan murid-murid kamu. Enggak etis Pak Ustaz, enggak etis. Dan justru khana fitna azakumullah, tindakan yang seperti ini menunjukkan dengan wudhu, dengan jelas kepada kita memang dakwahnya Pak Yai satu ini, Pak Ustaz satu ini memang untuk urusan dunia, untuk urusan duit, untuk urusan rupiah, tidak mengedepankan yang namanya keikhlasan atau keilmuan atau keinginan supaya kaum muslimin belajar ilmu agama dengan sebaik-baiknya. La haula wala quwata illa billah. Ada yang kayak gitu ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ya khana bintin asyakumullah. La takunu mislah. Kalian jangan seperti Pak D kita yang satu ini. Jangan ya ikhwan. Hah? Lebih baik kamu tuh kurus krempeng. Perutnya kamu tuh menipis. Krempeng begitu. Tetapi kamu ikhlas dalam berdakwah. Ikhlas dalam menyampaikan ilmu agama. Tamam? Lebih mulia ya ikhwan. Lebih mulia ya ikhwan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Dua kiranya atau gimana kiranya? Kalau kira-kira Pak D tadi itu, Pak Kiai Haji tadi itu ditaruh di mahad kita ini ya ikhwan. Wah, saya jamin langsung turun drastis badannya itu. Langsung krempeng kalau di sini ya ikhwan. Agar ya ikhwan. Krempeng di sini bukan nyari fulus. Hah? Bukan nyari fulus. Di sini yang diopeni santri-santri sing enggak ada yang mampu ini. Diopeni. Hah? Allahu musta'an. Tapi labas. Niatan kita bukan untuk membebani orang untuk apa namanya? Membebani orang untuk membayar atau semisalnya. Semampu dia. Dia enggak mampu. Dan dia bersungguh-sungguh dalam belajar, kita bantu dia. Ya Allah, belajar di sini. Silakan. Teruskan. Semangat belajar. Jangan mikirin makan. Jangan mikirin sleep. Jangan mikirin yang lainnya. Dikarenakan niatan awal ialah keikhlasan dalam berdakwah, keikhlasan dalam menginginkan kaum muslimin faham akan agamanya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ingat ya ikhwan, la takunu mithlah, kalian jangan seperti orang yang satu ini, fadhi kita ini ikhwan, yang ribut urusan dunia dengan muridnya. Yang lucu lagi ya ikhwan, yang lucu lagi, dia berdalil, bayangin loh. Ngerti ini muridnya gak mampu, masih punya utang tunggakan, berdalil. Itu zaman dulu itu, zamannya Nabi SAW itu. Oh, ada sampai kemudian, apa namanya, harta benda itu sampai disita, dikarenakan utangnya dia, ada itu. Ya memang ada Pak D. Disebutkan dalam buku-buku fikih memang ada. Kitabul Hijr untuk orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang banyak utangnya. Iya. Tapi kasusnya bukan ini sekarang yang kamu hadapi, Pak D. Santrimu, orang yang dulu belajar sama kamu, yang enggak mampu, yang kepengen belajar, dia punya utang. Seharusnya kamu itu, Pak D, rela membiarkan uang yang sedikit itu lillahi ta'ala supaya dia pintar dalam beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya kamu, Pak D, mengikuti anjurannya Allah Tabaraka wa Ta'ala, indharul mu'sir, memberikan tangguhan kepada orang yang enggak mampu. Atau lebih afdal lagi ialah at-tajawuz anil mu'sir, memaafkan orang yang enggak mampu. Ya Allah, diikhlaskan lillahi ta'ala, surga balasannya. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu pula yang diajarkan oleh para sahabat kita yang mulia. Ada di kalangan mereka, ikhwan fillah rahimakumullah, para sahabat yang kesana kemari membawa buku utang. Ada itu ya, ikhwan. Bukan hadisnya dalam as-sahih al-musnad mimma laysa fi sahihain asy-Syaikh Muhammad bin Hadi rahimahullahu taala. Ada itu ya, ikhwan. Yang utang sama dia dicari. Jatuh tempo, dicari orangnya. Mana orangnya? Pas dia mencari seorang, lari orangnya ya, ikhwan. Masuk ke sebuah rumah. Kecil sama dia, keluar dia. Jatuh tempo, mana bayar utang kamu ini? Ditagih. Memang begitu. Kata dia, Allah ya itu saya enggak mau. Maka dia mengatakan, Allah, sungguh demi Allah kamu enggak mampu, kamu muhsir. Allah, saya enggak mampu dia bilang. Saya enggak mampu untuk bayar. Khalas, tajawaz tu angka. Saya maafkan kamu kalau begitu. Saya ikhlaskan, enggak ada masalah utang kamu. Coret nama dia. Ya ini yang seharusnya kamu contoh, enggak kemudian ngamuk-ngamuk malah berhujat dengan sekian banyak dalil yang enggak pada tempatnya, Pak Di. La haula wala quwwata illa billah. Allahul musta'an. Ala kulli hal la takun mithla. Kamu jangan kayak orang seperti ini, ikhwan. Tamam? Dan insyaallah taala kita teruskan lagi pembahasan berikutnya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.